صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما anna rojulan setuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rojul iku sa'ala takon sapa rojul rasulullahi ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam takone ngeten ayul islami utawi endi-endine amalan Islam. Ayul islami utawi endi-endine amalan Islam. Amalan ing dalem Islam. Iku khairun luwih bagus. Kanjeng Nabi mana amalan Islam yang lebih baik, yang paling baik. Kal ngendika sinten Kanjeng Nabi tut'imu at-ta'ama. Endi kamu sih? Arek kene ora ono iki. Tut'imu utawi sing paling bagus iku tut'imu aweh mangan sapa sira utawi kang paling bagus iku tut'imu aweh mangan sapa sira atau ama ing panganan atau ama ing panganan. Wa taqra'u lan maca sapa sira assalama ing salam assalama ing salam alaman ing atase wong arafta arafta kang kenal sapa sira ing man arafta kang kenal sapa sira ing man waman lan wong waman lan wong lam ta'rif kang ora kenal sapa sira waman lan wong lam ta'rif kang ora kenal sapa sira. Ini sing paling apik. Yang paling baik adalah amalan memberi makan dan mengucapkan salam pada setiap orang, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ucapkanlah salam. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kala iki sing paling sae. Makane nek jenengan delok banyak kiai itu kalau ada tamu mesti dikasih makan. Itu banyak kiai yang demikian. Kalau ada tamu mesti dikasih makan pasti itu. Khususnya di daerah Madura. Kalau di daerah Madura bukan hanya kiainya, seluruh orang, seluruh masyarakat kalau ada tamu pasti dikasih makan. Itu mereka benar-benar mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, yaitu memberi makan. Ini amal yang terbaik. Nomor dua, mengucapkan salam. Ini jarang kita lakukan. Ya, mengucapkan salam. Sebenarnya salam itu adalah sapaan awal yang harus kita ucapkan ketika kita bertemu dengan sesama umat Islam. Sapaannya itu salam. Assalamualaikum. Salam. Sebelum memanggil itu salam dulu. Assalamualaikum. Duduk, hei, halo. Orang kaya ngoten. Mboten kaya ngoten. Tapi assalamualaikum. Nah, ini sapaan terbaik. Dan pahalanya besar yang mengawali. Walaupun mengawali sunnah. Yang membalas salam hukumnya wajib, tapi pahalanya besaran yang mengawali. Kala waman lam ta'rif muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih. Jadi itu kalau laki-laki sama laki-laki, putri sama putri. Nah, nek laki-laki sama putri gak usah ngucapno salam. Ya toh? Ana fitnah engko iku. Apa meneh putri nang laki-laki, biasanya sing gudho iki ya padha gudhone secara saiki. Nggih. Putri salam nang laki gak boleh. Putra nang putri juga tidak boleh kecuali umum di kelas. Beda kalau banyak ya, kalau banyak ya. Kalau satu jalan, assalamualaikum. Nah, ngene kan. Nah, niki. Perempuan kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada perempuan walaupun tingkatannya nanti enggak sama. Kala ngendika pun niku muttafaqun alaih. Wanhu lan saking dadi biasakan salam ya. Yang biasakan salam teng mriki niku teng Indonesia niku mek jamaah tabligh tok. Iya kan? Jamaah tabligh. Itu wateng nek kongkon salam. Ketemu sapa wae mesti salam, kita ndak nyapa. Kala wa anhu kala. Saya punya teman jamaah tabligh dulu di pondok itu. Wah, setiap ketemu orang mesti salam. Assalamualaikum. Ganjarannya tidak searat-arat orang itu. Tapi ya dikudohi kalau arah-arah. Karena dia minoritas. Tak pondok dia itu. Tapi ganjarannya lia-liannya sebelum dia salam, disalami dia. Assalamualaikum. Malah guya-guya itu bingung. Waduh. Tapi kan baik sebenarnya ya, cuma ya itu tadilah. Kebaikan yang tidak dibiasakan menjadi asing. Sehingga kayak-kayak menjadi sesuatu yang buruk. Padahal itu baik. Keburukan yang dibiasakan, ya, ditinggalkan rasanya gimana gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan iso-iso keburukan yang biasa dianggap baik. Nek gak ngelakoni buruk dianggap elek. Di satu daerah itu biasa para anggota legislatifnya itu menerima gaji di luar gaji pokoknya ya apalah ya gitu. Sekarang kan nggak boleh ada apa jenis ngoten niku gratifikasi apa kayak ngoten niku lah yang nggak mau nerima malah dianggap ini jelek. So-so dimusuhi seluruh orang. Ya. Karena semuanya sudah menerima. Kalau gak nerima dhewe, iki so-so dimusuhi wong akeh. Kaya ngoten dong. Makanya biasakan kebaikan. Supaya kebaikan itu benar-benar dianggap sebagai baik. Karena kalau gak dibiasakan, dilakoni. Iso-iso orang mengingkari. Padahal api tapi diingkari. Muttafaqun alaih. Wanhu lan saking Abdullah bin Amr. Kala ngendika sinten Abdullah bin Amr ibn al-As. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'una utawi 40 khoslatan. Apa ini tingkai? Arba'una utawi 40 khoslatan apa ini tingkai? A'laha iku utawi luweh dukur-dukuri arba'una khoslah. Luweh tinggi derajate iku manihatul anzi. Iku manihatul anzi, manihah rupane al anzi kambing. Manihah itu ngeten. Manihah itu kita memberikan kambing kepada saudara kita atau onta atau yang lain lah. Supaya saudara kita itu memanfaatkan susunya, ya, memanfaatkan susu onta ataupun kambing tersebut, atau memanfaatkan anaknya. Kalau setelah manak, setelah punya anak, lalu babone dikembalikan. Itu namanya manihah. Misalnya begini, saya punya kambing. Lalu kambing itu saya kasihkan kepada Mariyati. Ini bukan kambingnya yang saya kasihkan. Ini Mariyati maniha untuk kamu. Artinya kambing ini saya berikan pada Mariyadi, nanti Mariyadi berhak mengambil manfaat susunya dan juga anaknya. Nanti setelah selesai dikembalikan pada saya. Ini namanya maniha. Jadi ini yang terbaik. Yang terbaik itu adalah maniha. Kita memberikan kambing kepada orang lain agar orang lain itu memanfaatkan anak dan susu kambing tersebut. Tapi kambingnya tetap menjadi milik kita yang memberikan. Nanti nek selesai dikembalikan lagi pada kita. Hampir sama hal ini dengan apa kebiasaan di Jawa itu. Istilahnya apa ya? Ngrumati wek wong liya niku lho. Iya kan? Apa istilahnya? Gaduh. Masuk gaduh ngene. Begini. Jadi kalau Munawan punya kambing, punya sapi, biasanya sapi. Punya sapi 5. Lalu sapi itu disuruh ngrumatkan ke sapa iki jenenge Sanuri. Sanuri nanti sama Munawan dikasih anaknya. Ini namanya di Jawa apa jenenge? Hah? Gaduh ya. Ya kayak ngoten niku. Ini hampir sama dengan itu, cuma kan disyaratkan nanti anak yang pertama menjadi milik kamu, anak yang kedua menjadi milik saya, itu enggak masalah. Sama dengan hal ini. Kalau itu dikatakan sebagai menyewakan itu enggak boleh. Ya. Jadi akadnya itu namanya akad maniha, itu kata guru saya demikian. Itu yang pas, yang persis maniha. Ya. Dan ini kalau apa menyewakan atau apa namanya istilahnya itu memperkerjakan dan ternyata opahnya adalah anaknya, ini nanti ijarahnya ini enggak sah karena upahnya belum diketahui. Enggak anake engko anak yang pertama opahe kok opahmu. Yo nek gak anak pertama cilik sikile ora ono misalnya, ya kan rugi. Ya kan? Nah, karena itulah tidak disebut ijarah tapi disebut maniha. Kalau maniha enak sudah. Enggak ada hal yang menjadikan dia itu apa ya? Cacat secara hukum fikih, mboten ngono. Kala ma min amilin ora ono utai wong sing lakoni. Ma min amilin ora ono utai wong kang lakoni. Yak malu kang lakoni sopo amil. Ya malu kang lakoni sopo amil bi khoslatin. Kelawan satu tingkah. Satu amal. Minha kang sangking arbauna. Roja asawabiha krono arep-arep ganjarani khoslah. Mengharapkan pahalani khoslah. Roja asawabiha krono arep-arep pahalani khoslah. Watasdiko maudiha lan membenarkan perkoro kang dijanjekno khoslah. Lan membenarkan perkara kang dijanjekno khoslah. Ila adkholahu kecuali iku nglebokno ing amil. Ila adkholahu kecuali iku nglebokno ing amil sinten Allahu taala, Allah taala biha kelawan khoslah nglebokno al jannata ing surga. Al jannata ing surga. Ya ini, jadi termasuk amal yang menyebabkan masuk surga adalah memberikan manihah kepada saudara kita, tapi tujuannya adalah supaya kita memperoleh pahala tersebut dan membenarkan terhadap janji-janji Allah. Maka hal ini menyebabkan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa qad sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa bayanu hadal hadithi menjelaskan ikilah hadis fi babi bayani kasrati turukil khair ing dalam bab nerangno akei piro-piro dalane kebagusan ing dalam bab nerangno akei piro-piro dalane kebagusan. Wa Nabi Umamah rupani Sudayy bin Ajlan radhiyallahu anhu qol. Ngendika sapa Abu Umamah? Ngendika ngeten kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bena Adam, he anak Adam. Inaka setuhuni siro. Rupane antabdula. Yento paring sopo siro. Rupane yento paring sopo siro. Al-fadla ing turahan. Ing turahan, anugerah lah misalnya. Al-fadla ing turahan. Khairun ikulwe bagus laka marang siro. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau memberikan harta. Hartamu yang lebih itu lebih baik bagi kamu. Jodoh ditahan. Nek diwehno luwe api. Iki ngajari kita untuk mempunyai sifat jud. Karom. Sifat dermawan. Wa antum sikahu lan yento menahan sopo siro ing al-fadla. Wa antum sikahu lan yento menahan sopo siro ing al-fadla. Syarun iku luweh buruk. Syarun iku luweh buruk laka marang siro. Syarun iku luweh buruk laka marang siro. Lanek mbok tahan hartamu yang lebih itu buruk akibatnya bagi kamu. Wala tulamu lan ora dicelo sopo siro. Wala tulamu lan ora dicelo sopo siro ala kafafin. Ingatasi rizki kang secukupnya. Ala kafafin ingatasi rizki yang secukupnya. Jadi ente cuma menyimpan harta yang cukup untuk kebutuhan ente itu tidak ada orang yang mencelanya. Bahkan inti dipuji karena jenengan lebih memilih sikap apa namanya sederhana daripada berfoya-foya. Jenengan lebih memilih sifat dermawan daripada sifat pelit. Kalau menahan imsak itu alamat orang yang pelit. Maka berikan yang lebih, ya cukupkan, sisakan untuk kepentingan jenengan karo keluarga. Kalau masih tersisa, maka kita sedekahkan. Misalnya satu tahun, kita punya gaji sebulanan. Maka misalnya gajinya Zaki 5 juta satu bulan. Kita lihat kebutuhan Zaki dan keluarga satu bulan berapa. Kalau kebutuhannya 4 juta setengah semuanya, maka yang 500 ribu disedekahkan. Tapi sulit loh, golek sing koyo ngeten iki. Secukupnya. Secukupnya ya sederhana. Kalau nuruti cukup ya gak cukup rong niku. Ya toh? 5 juta gak cukup, wong HP ini kate sing nyar sing regane 15 juta ya ora cukup. Nggih. Maka harus bersikap sederhana sehingga menjadi cukup kabeh. Kala wabda lan ngawitono sapa sira. Wabda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong. Biman kelawan wong ta'ulu. Kang ta'ulu kang apa iku jenenge nafkahi utawa sing ngrumati sapa sira ingman ta'ulu kang ngrumati sapa sira ingman kalau engko sedekah awalilah dengan orang yang kalian rumat yang kalian rawat yang wajib kalian nafkahi anak dan istri kedua orang tua kalau enggak mampu kerja wal yadu utawi tangan al ulya kang di atas iku khairun luih bagus minal yadi daripada tangan as-sufla kang di bawah. Minal yadi daripada tangan as-sufla kang di bawah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas. Ngendika ngeten masuila ora dijalui. Masuila ora dijalui, ora dimintai. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami krono islam. Syai'an ing sesuatu. Illa a'tahu. kecuali memberikan sinten Rasulullah ing syai'an. Dawi Anas nih, Kanjeng Nabi itu kalau dimintai sesuatu karena Islam, maka Kanjeng Nabi pasti memberikannya, nggak pernah ditolak. Wong gak krono Islam saja masih dikasih. Artinya begini, kalau ada orang meminta sesuatu kepada Kanjeng Nabi dan dengan Kanjeng Nabi memberikan ia sesuatu itu menyebabkan orang itu masuk Islam, maka Kanjeng Nabi pasti memberikannya, walaupun yang diminta sangat banyak sekali. Ngeten. Jadi kalau dia minta kepada Kanjeng Nabi, tujuannya dengan minta itu supaya nanti dia bisa masuk Islam, maka pasti karo Kanjeng Nabi tiga ini. Apapun pasti diberikan. Walakod ja'ahu lan yaktine teman-teman nekani ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang. Fa'atohu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing rajul. Fa'atohu mongko paring sinten Kanjeng Nabi ing rajul honaman ing kambing bainal jabalaini ing dalem antarane gunung loro. Nggih. Okay. Kanjeng Nabi kedatangan orang. Lalu Kanjeng Nabi memberikan orang itu, memberikan kepada orang itu kambing yang sangat banyak sekali, yang mana saking banyaknya kambing itu bisa menutupi lembah yang ada di antara dua gunung. Saking akeh, kasihkan semuanya sama Rasulullah. Dengan harapan dia mau masuk Islam. Bener, masuk Islam deh. Faroja'ah. Mongko kembali sapa rajul. Faroja'ah mongko kembali sapa rajul ila kaumihi marang kaumi rajul. Ila kaumihi marang kaumi rajul. Fakola mongko ngucap sapa rajul ya kaumihi kaum ingsun. Wahai kaumku aslimu. Masuk o Islam sapa sira kabeh. Ya kaumihi kaum ingsun aslimu. Masuk Islam sapa sira kabeh. Wahai kaumku, kalian masuklah Islam. Apa kok kowe kabeh kudu masuk Islam? Fa inna Muhammadan krono seduhni Muhammad iku yukti iku paring sapa Muhammad. Iku yukti iku paring sapa Muhammad apa aman kelawan koyok pemberiane wong. Atau aman kelawan koyok pemberiane wong. La yahsha kang ora wedi sapa man al faqra ing kefakiran. La yahsha kang ora wedi sapa man al faqra ing kefakiran. Ah, senang dia mendapatkan kambing di antara dua gunung. Dia pulang kepada kaumnya woro-woro mengumumkan, wahai kaumku, silahkan kalian semua masuk Islam karena Muhammad itu memberikan sesuatu seperti pemberian orang yang tidak takut fakir. Dadi dikekno kabeh gak wedi fakir. Maka kaumnya berbondong-bondong masuk Islam. Apa tujuannya? Supaya dikasih oleh Kanjeng Nabi. Motif pertamanya duniawi. Enggak masalah. Enggak masalah. Si rajul tadi masuk Islam gara-gara dikasih juga kan? Dikasih Kanjeng Nabi. Motifnya apa? Karena dikasih kan? Enggak masalah. Awal demikian enggak masalah. Nggih. Ngaji koyo jenengan iki pertama gak ikhlas ngaji. Gak apa-apa, ngaji terus engko kapan-kapan ikhlas. Lho nek ngenteni ikhlas ora ngaji sampe. Iya. Gak kira ngaji. Wong ngajine ora diobrak. Berarti nek ngaji krana diobrak iki ngajine ora ikhlas mergane krana diobrak. Obrak lho ngoten. Tapi apa gak ngaji wae aja. Malah gak bener-bener nek gak ngaji. Ngaji ae walaupun ora ikhlas tapi diusahakan untuk ikhlas. Maka ini orang yang banyak itu masuk Islam dan si rajul tadi masuk Islam gara-gara apa motifnya? Uang enggak? Uang motifnya. Harta duniawi. Tapi sama Kanjeng Nabi tidak dilarang itu. Masuk Kanjeng Nabi mengatakan, "Ojo mlebu Islam sih kecuali ente ikhlas." Oh, ya sulit. Nggih, biarkan dulu enggak apa-apa, yang penting masuk Islam dulu, nanti keikhlasannya lama-lama akan tumbuh. Kecintaannya kepada Islam nanti tumbuh dalam hati. Walaupun awalnya memeluk Islam karena harta duniawi, tapi lama-kelamaan kecintaan kepada Islam akan tumbuh bersemi dalam hati. Lama-kelamaan. Kanjeng Nabi faham. Kala wa in kana rajul wa in lan setuhune kana ono sapa ar-rajul wong lanang. Wa in lan setuhune in mukhaffafah minasakilah ni. Wa in lan setuhune kana ono sapa ar-rajul wong lanang. La yuslimu iku yektini masuk Islam sapa rajul. La yuslimu iku yektini masuk Islam sapa rajul. Ma yuridu orang mengharapkan sapa rajul. Ma yuridu hali orang mengharapkan sapa rajul illa dunya kecuali ing dunya. Jadi rajul tadi masuk Islam harapannya cuma satu, yaitu memperoleh harta duniawi. Diberi yang banyak oleh Kanjeng Nabi. Tidak masalah. Islam dia Islam tidak apa-apa. Ora apa-apa. Fama yalbasu nuli ora. Diam sapa rajul. Illa yasiron kecuali ing dalam zaman kang cepat sing sedilu. Illa yasiron kecuali ing dalam zaman kang sedilu. Hatta yakuna sehingga ono. Hatta yakuna sehingga ono. Sehingga ono opal Islamu Islam iku ahabba luweh kasenengi ilaihi marang rajul. Iku ahabba luweh kasenengi luweh dicintai ilaihi marang rajul minat dunia daripada dunia. Minat dunia daripada dunia wamalan perkoro alaiha kang tetap ingat wamalan perkoro alaiha kang tetap ingat asiat dunia. Wamalan perkara alaiha kang tetep ing ngatasé ad-dunya. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Lani ini si rajul masuk Islam harapannya cuma satu, keinginannya adalah untuk harta dunia. Tapi tidak masalah. Dia tidak lama setelah itu hatinya berubah total. Tidak lama setelah itu hatinya berubah. Islam lebih dicintai olehnya daripada dunia seisinya. Hebat namanya Kanjeng Nabi ini. Luar biasa Kanjeng Nabi. Tidak masalah. Itu yang penting masuk Islam. Yang penting mondok dulu. Tidak apa-apa. Kok mondok akan lebih dicintai oleh ente daripada kos-kosan. Tidak ada ini. Kalau ini luar biasa. Masya Allah. Kalau ini ada guru. Kalau ini tidak gelem mondok aslinya. Tenang. Ini cerita-cerita. Tidak gelem mondok. Guru kula teko kiai kula nang omah. Ya ini bapak kula asline. Dua kiai datang. Dan semuanya ini ngasih sanad kepada saya. Sanad dari Syekh Yasin Padang. Jagongan. Karena ada kiai ya, saya disuruh sama bapak saya mengeluarkan apa namanya minumannya. Nah, suruh kurang minuman kongkon lungguh sama kiai. Lungguh. Mondok ya liyo. Waktu itu masih kelas 3, lulus mungkin ya, kelas 3 SMP. Oten. Setunggal kiai, ora apa-apa, mondok. Kok karo sekolah ngene aku? Ya ana sekolahe ya, sekolahnya. Beliau sebagai ketua yayasannya. Mondok wae wis gak apa-apa karo sekolah. Engko sekolah melu ujian tok wis. Ngono jare. Ujian tok. Ya saya melu ujian tok. Ya lulus iki gak tau sekolah. Ya nilai-nilai ku dhewe ora nyontoh ya ora dicontohi kula ning ujian nasional bar. Terus bari ngono. Aduh. Saya masih berat nggih. Wong gak kepin mondok kok dikongkon. Mondok wis sing penting nang pondok wis jare niki kiai saya. Sing penting gelem mondok dhisik. Nggih. Nggih, Yai. Pokok syaratnya kula angsal main sepak bola. Wargane lha iki, santri kurang ajar. Nyarat nang kiai ini angsal sepak bola. Ya bener wis. Oh iya gak apa-apa jare kiai kula niki. Padahal kiai ini jelas tahu di pondoknya enggak boleh sepak bola wong. Sangat salaf murni lah ya, murni salaf. Oh iya gak apa-apa, anggo sepak bola. Seneng aku wis. Memang waktu itu seneng-senengnya sepak bola. Seneng wis berangkat ta. Berangkat teko kono ngledheke ora oleh sepak bola, ora oleh ini, ora oleh sembarang. Wis kadung mlebu pondok. Lah iya wis mari ngono tidak lama kemudian pondok lebih saya cintai daripada sekolah. Ngono. Masyaallah kok itu ya. Ya mungkin niru Kanjeng Nabi niki. Wis ora apa-apa mau Islam dhisik wis lah. Nggih, saiki walaupun tujuane dunia ora apa-apa. Apa-apa lah. Ternyata tidak lama kemudian Islam lebih cintai olehnya daripada dunia seisinya. Kalau ngingetan, mantul-mantul nih. Zaman pian nih. blas ya jenis sekolah ra seneng blas. Waktu itu pelajaran sekolah ra tak tahu tak sinau ni ra tahu. Kita apa yang disinau ni? Dalam sekolah itu malah susah istilahnya. So dikatakan demikian. Nek arek ini udah kuliah, ora usah diobrak. Nek ngaji. Woi. Tapi kok ora ono lah sing koyo ngono insyaallah nanti. Rawahu Muslimun. Itu mungkin kiai saya niru ini mungkin ya. Memang beliau luar biasa. Kalau cerita Kanjeng Nabi sahabat niku ya bisa dijawari itu paham banget. Mungkin beliau niru ini mungkin. Ya wis gak apa-apa ya sing penting mondok dhisik. Mari ngono nggih. Jenlah gak seneng blas kula. Blas gak seneng. Rawahu Muslimun. Ya disinaoni ya tak sinaoni. Cuma nek pas berangkat menuju sekolahan ya tak sinaoni ngoten mawon niku. Jadi corong bahan ikut berangkat nengkini setik baru ikut dok buka pelajaran itu. Nek waktu-waktu di pondok gak pernah buka pelajaran umum, simpen neng jero opong. Baru nek berangkat menuju sekolah tak buka tak sinau ni tak apal no. Nek ikut ngono dok dan itu yang apa namanya menjadi apa istilahnya yang membantu saya saat ujian. Tiap apal no ketika berangkat tak apal no satu-satu. Biologi yo tak apal no. Sosiologi ya tak apal lo, geografi ya tak apal lo, ngoten iku istilah-istilahnya. Tapi lali kabeh saiki. Mergane tujuane wis ujiane ben iso, gurune ben seneng ngoten mawon. Mergane ngkro gak tau masuk, gurune kan ngamuk-ngamuk. Lha iki gak tau masuk katanya untuk nilai teko ndi jarene. Kala rawahu Muslimun. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala wa an Umar, jadi gak apa-apa. Yang penting apa namanya masuk dhisik lah wis lah. Ngoten kada. Serasa nasi, wis kowe mlebu ae lah. Kowe nek seneng insyaallah kapan-kapan kan seneng. Rawahu wa an Umar lan sangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Sayyidina Umar, qasama bagi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasman. Dala qasman ing apa harta, harta kang dibagi. Rasulullah membagi harta waktu itu. Qasman ing harta kang dibagi. Fakultu maka ngucap sapa ingsun. Fakultu maka ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Ya mungkin ana dungane iki Kanjeng Nabi niki ya ndungakno, mungkin guru kula ya ndungakno mungkin lha iku husnudzon saya demikian kok iso berubah 100%. Itu luar biasa ya, enggak nyongko kula ngene. Fakultu ya Rasulullah, la ghairu haula kanu ahaqqa bihi minhum. Fakultu ya Rasulullah wahai Rasulullah. Engko tak takokno kamu ora usah. Gitu nggak nolong buat nolong usah. Sepenting nolong perubahan kan alhamdulillah kan karena kita husnudzan wae. Nek ngongkon kan mesti tanggung jawab kan deh. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. La ghairu haula. Yektine utawi sakliyane mengkuno-mengkuno wong kang diberi. La ghairu haula yektine utawi sakliyane mengkunu-mengkunu wong kang diberi kanu iku ono sopo ghairu haula iku ahakko iku luwih berhak bihi kelawan pemberian minhum tinimbang haula Sayyidina Umar melihat Kanjeng Nabi memberikan harta kepada orang-orang yang bagi Sayyidina Umar yang diberi oleh Kanjeng Nabi itu ya belum berhak menerima. Masih banyak orang yang berhak menerima daripada orang yang dikasih oleh Kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya dijawab kali Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi niku tingkahnya ya itu berdasarkan yang terbaik. Mboten kira Kanjeng Nabi melakukan sesuatu itu yang buruk mboten. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, innahum setuhune haula. Iku khayyaruni. Ngongkon milih sapa haula ing ingsun. Ngongkon milih sapa haula ing ingsun ayas aluni. Ana baenan apa mboten? Baenan iki. Ana ngoten. Baenan ayas aluni ing dalem antarane. Nek kula mboten wonten. Baenan ayas aluni nek teng isore wonten. Ing dalem antarane yen to njaluk sapa haula ing ingsun. Bil fuhsi kelawan ucapan olo. Bil usi kelawan ucapan olo. Au yubakhiluni utawa utawa ngarani medit sapa ha ula ing ingsun. Artine ngarani pelit. Au yubakhiluni utawa ngarani pelit sapa ha ula ing ingsun. Walastu hale ora ana uta sapa ingsun. Walastu hale ora ana sapa ingsun iku bibakhilin wong kang pelit. Ngene Umar. Orang-orang itu memberi pilihan kepada saya. Antara mereka meminta kepada saya dengan kalimat yang buruk, atau mereka menghukumi saya seperti orang yang pelit. Karena itulah saya kasih saja mereka. Walaupun mereka tidak lebih berhak daripada yang lain. Walaupun masih ada yang berhak daripada mereka. Tapi karena mereka kasih pilihan sama saya. Ngasih pilihannya begini. Ngasih pilihannya antara mereka minta kepada saya dengan ucapan buruk. Ya. Daripada mereka meminta saya dengan ucapan yang buruk, saya kasih saja. Kasihan kan Nabi kan? Mereka minta kok menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Kalimat-kalimat yang buruk. Daripada mereka mengucapkan kalimat buruk pada saya kasih saja. Paham ya? Untuk menjaga sahabatnya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Kanjeng Nabi. Hal-hal yang gak layak untuk Kanjeng Nabi. Maka dari itu walaupun mereka sebenarnya gak pantas, saya kasih saja. Supaya mereka tidak melakukan hal yang buruk itu. Nomor dua pilihannya, kalau saya gak ngasih mereka, mereka mengatakan saya pelit. Padahal saya tidaklah orang yang pelit. Karena itulah tak wei-wei. Ini supaya membungkam mulut mereka, tidak mengatakan saya sebagai orang yang pelit. Itu tujuannya. Nungguan mana nih? Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alaina tauba tawsilu kull hauba wasdur lanal aurati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sahiril hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sukkah wal muslimin hajim آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا بك اجتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تشت الصحب والحمد لله Adi daru darum lo Fiha ibadum lo Ambirha ya Rabbi Bijahik ya Rasulullah Adi daru darum lo Wa fiha ibadum lo Ambirha ya Rabbi Bijahik ya Rasulullah هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله الفاتحة